أصبحت أحلام أوهام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan ajal, batas kehidupan yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang ataupun akan dilaksanakan, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tak henti bermohon kepada Allah semoga seluruh hamba Allah yang berkehidupan namun belum beriman sampai detik ini dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk mau bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, diberikan kelembutan hati oleh Allah untuk mau kita semua bertobat, memperbaiki aktivitas kehidupan sehingga menjadi kualitas kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan pembahasan tentang ciri-ciri iman, ciri-ciri orang mendapatkan kenikmatan iman, halawatul iman, dan juga telah mendapatkan satu contoh utama dari kalangan masyarakat Ansar, sahabat-sahabat Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam yang berkehidupan di Al-Madinah Al-Munawwarah, dan bagaimana kenikmatan iman yang telah mereka peroleh menghadirkan sebuah citra kepada kita semua tentang ciri-ciri, tanda-tanda yang harus kita ikuti, yang dengan itu semua insyaallah kita pun bisa mendapatkan percikan keimanan yang didapatkan oleh kalangan mulia itu. Kita mendapatkan percikan ketakwaan, kemuliaan yang menjadi bekal terbaik untuk dapat merangkai amalan-amalan termulia insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah mendapati materi tentang alamatu al-iman hubbul ansar. Di antara tanda keimanan yang menjadikan kita mampu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu meningkatkan ketakwaan kita, sekaligus dengan itu semua mampu membangun kesalehan sosial, berinteraksi secara baik dengan orang-orang sekitaran kita, yaitu hubbul ansar, mencintai kaum Ansar, bukan hanya sekedar cinta yang ada dirasa, tapi juga berusaha mengikuti apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, dan dengan itu semua kita harapkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, baik dunia ataupun juga saat di akhirat, dan mendapatkan rahmat berupa surga Allah. Demikian diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-100 yang telah kemudian kita dapati pemaknaannya di pertemuan yang lalu. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dan ada orang-orang terdahulu yang patut dijadikan sebagai contoh, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan, penuh kemuliaan, menjadikan semua aktivitas mereka sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Nah, sekarang timbul pertanyaan teman-teman sekalian, ketika kita telah belajar di pertemuan yang lalu, dan mohon izin pada teman-teman yang baru terhubung, tersambung dalam pertemuan ini agar mengecek video sebelumnya sehingga ada ketersambungan pembahasan dari yang lalu sampai dengan yang sekarang. Ya, dengan apa yang telah mereka kerjakan, Nabi kemudian menyampaikan kepada kita bahwa ini menjadi tanda untuk semua orang beriman. bahkan tanda pada keimanan mereka. Ayatul iman, tanda keimanan yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, hubbul ansar, yaitu ada rasa cinta kepada ansar, mencintai mereka dengan amalan mereka, mencintai mereka dengan sifat mereka, dan lebih daripada itu mengikuti apa yang telah mereka tunjukkan di kehidupan masa lalu untuk menjadi pedoman di kehidupan masa kini, seperti yang kita bahas detil di pertemuan yang lalu. Wa ayatun nifaq, sedangkan tanda-tanda penyimpangan dari nilai keimanan itu, pergeseran dari petunjuk kebaikan itu adalah bughdul ansar, yaitu ada rasa tidak suka, rasa kebencian terhadap segala yang terkait dengan ansar, baik perilaku mereka, sifat mereka, kemuliaan mereka. Jadi tinggal cari kontranya aja ya. Kalau misalnya ada yang tidak senang dengan sifat-sifat ansar, sifat ansar kan penolong, menguat kepada tuntunan agama, meninggalkan maksiat, mendekat dengan taat, mencintai sesama. Ada orang enggak suka dengan sifat-sifat itu. Nah, ini tandanya ada nifak dalam hatinya. Ya, hati-hati. Orang yang terkontaminasi, terkena virus nifak ini, orangnya disebut dengan munafik. Jadi kalau ada orang yang membela maksiat, anti kepada taat, tidak senang dengan kekompakan orang Islam, kasih sayang di antara kaum muslimin, ini menunjukkan dia terkena virus nifak. Dan ini harus kemudian segera ditangani, diobati. Lebih parah daripada COVID, lebih berbahaya. Jadi kita mendoakan, memberikan jalan, petunjuk agar mereka mau kembali, sehingga mendapatkan peluang untuk bersama insan beriman membangun amal soleh, nilai-nilai ketaatan dan kepatutan. Ya, selalu terbuka peluang bahkan bagi orang munafik untuk taubat, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka mau bertobat, memperbaiki diri, ya, sampai dikatakan oleh Allah faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah ketika kembali akan bersama orang-orang yang beriman, artinya disetarakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berlatih meninggalkan maksiat, membangun ketaatan, kita kan harus tahu detailnya itu apa. Dan kalau kemarin kan kita baru tahu tandanya, kaumnya umumnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana keadaan mereka? Sifatnya bagaimana, kan? Kemudian detil ujian untuk mereka itu apa? Menjauhi maksiat yang seperti apa? Sehingga dari detil ini kita bisa jadikan sebagai pedoman hidup untuk kita jadikan acuan dalam kehidupan. Oh, kita berlatihnya begini nih, hindari ini dulu, tegakkan yang ini, lakukan ini, hindari ini, sehingga kita mendapatkan percikan kekuatan ansar dan muhajirin yang telah dipraktikkan di masa lalu, yang dengan bekal itu menjadi energi positif untuk kita dibawa ke setiap aktivitas yang kita jalani, profesi apapun ya yang kita lakukan dalam kehidupan. Maka kalau spiritnya bagus, spirit ansar, spirit muhajirin, kan? Spirit ansar, spirit muhajirin kita bagus, kita bawa dalam kehidupan, maka dengan itu insya Allah apapun yang dikerjakan semua akan positif, semua akan baik. Nah, hal itu yang akan kita bahas, kita uraikan di pertemuan saat ini dengan membahas turunan dari hadis yang kemarin. Ini ada subnya lagi, masya Allah, udah di subnya lagi. Ya, hadis nomor 18 halaman 25 yang ini ya. Halaman 25, dan saya kira insya Allah admin sudah men-scan ini, kemudian mengupload, dan teman-teman juga insya Allah sudah download, jadi langsung disimak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul Bukhari, haddathana Abu al-Yaman, qala akhbarana Shu'aib, anil Zuhri, qala akhbarani Abu Idris, a'idullah, ibni Abdullah, anna Ubadah ibn Samiti, radiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini rawi yang terakhirnya, yang menyambungkan transmisi informasi hadis ini ke Rasulullah SAW, itu sahabat mulia Ubadah bin As-Samit, termasuk kalangan Ansar sendiri. Masya Allah, ini luar biasa genius Al-Imam Al-Bukhari ya, menyampaikan tentang sifat-sifat Ansar, karakteristik Ansar yang sudah mendapatkan kenikmatan iman, halawatul iman oleh pelakunya sendiri ya. Jadi pengalaman beliau ditempa oleh Rasulullah dengan karakteristik begini dikerjakan dan menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat tangguh dengan pancaran iman yang kuat dan menghadirkan semua ekspresi kehidupan yang bermanfaat ya, dan orang-orang sekitarnya pun merasakan itu semua. Nah, maka bagaimana sahabat mulia Ubadah bin Samit ya radhiyallahu taala anhu, yang ini pun nanti akan banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang keimanan, tentang tauhid, tentang syahadat, keterkaitan antara iman dengan amal dan sebagainya. Ini beliau ini ya, di antaranya ya Ubadah bin As-Samit. Nanti kalau kita baca kitab-kitab yang lain seperti Fathul Majid misalnya, kita akan temukan riwayat sahabat mulia Ubadah bin As-Samit dalam hadis tentang tauhid dan korelasinya dengan amal serta juga keterkaitannya dengan surga yang Allah janjikan. Nah, insyaallah nanti kalau sudah sampai kepada bab itu kita akan masuk ke dalamnya. Siapa beliau ini? Wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba Lailatul Aqabah. Nah, ini disebutkan. Dan beliau ini syahida Badran, artinya kalau ada syahida ya itu bukan sekedar menyaksikan. Kalau syahida dikaitkan, disambungkan ya dengan satu aktivitas, biasanya kalau di masa-masa dahulu masa-masa perjuangan, kan? Masa-masa perjuangan. Jadi kalau kata syahida dikaitkan dengan satu misalnya momentum di medan juang. Misalnya di sini ada medan juang Badar gitu kan. Yang di sini bagaimana umat Islam mempertahankan keimanan sekaligus juga mempertahankan negeri yang akan diserang. Wah, ini kalau sudah imannya keluar, maka otomatis manfaat sekitaran juga terdapat. Nah, jadi pejuang-pejuang muslim itu, wah, Masya Allah, enggak perlu dipertanyakan bagaimana kecintaannya kepada tempat yang dipijak. Ya, tentang bela bangsa, bela negara, ini kan, dan sebagainya, itu otomatis akan hadir. Ya, menjadi bagian dari perhatiannya, karena itu adalah hal yang diresapkan oleh pancaran imannya. Ya, jadi ketika negaranya misalnya dalam keadaan terancam, ya, dengan satu misalnya invasi tertentu, ada serangan, aksi militer dan sebagainya, itu otomatis imannya akan memancarkan dorongan kepada dirinya untuk membela. Ya, tapi niat dia menjadikan semua itu sebagai ibadah kepada Allah, itu perintah. Ya, hati-hati, makanya saya sering katakan, beruntunglah negeri, negara, bangsa yang di dalamnya ada orang beriman. Ya, ada para mukminin, orang-orang Islam yang beriman, yang imannya itu kuat, bagus. Ya, karena itu benar negara kita menghadirkan pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya, ketika undang-undang menjamin itu, maka itu peluang terbaik bagi setiap insan beriman untuk memantapkan ibadahnya, untuk menguatkan imannya. Jadi dengan beribadah maksimal itu iman semakin kuat. Ketika iman itu dibutuhkan, pancarannya semakin luas. Di antaranya apa? Bela negara. Ya, jadi niat orang beriman itu ibadah kepada Allah. Dan di antara pancaran ibadahnya ada manfaat untuk bangsanya, negaranya, dan seterusnya. Ya, kalau urusan duniawi apakah ini pahlawan, bukan. Orang beriman tidak terlalu berpikir tentang itu. Ya, yang penting dia dinilai baik oleh Allah, ridha Allah kepadanya. Itu pancaran semangatnya. Ya, jadi beruntung kalau dijaga orang-orang Islam ini baik, ya, kemudian diberikan hak untuk beribadahnya, dijaga dengan mulia, ya, kemudian dilindungi dan sebagainya, itu akan mendapat banyak pancaran manfaat dalam kehidupan. Untuk mengentaskan persoalan ekonomi, kesenjangan dalam kemiskinan, nah, kalau bagus orang berimannya, apalagi yang supportnya di bidang misalnya bisnis, dikuatkan bisnisnya, dilindungi oleh negara, muncul orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin yang beriman, itu imannya akan memancarkan pancaran kebaikan. Dia bisa mudah mengeluarkan zakat, infak, sedekah, itu kemiskinan tuh mudah untuk dientaskan. Coba kalau diriset dari potensi zakat aja, sering saya sampaikan tuh berapa triliun. Ya, kalau benar-benar itu, masa iya sih dari 200 juta lebih tidak ada misalnya miliuner atau triliuner muslim. Ya, ini kalau kita bisa mendidik triliuner muslim ini, ya triliuner yang bersumber dari keimanan yang kuat, itu Masya Allah itu. Ya, kalau kita bisa didik karena pancaran imannya, udah kemiskinan di setiap tempat nih, 34 provinsi misalnya, ada 34 orang kaya dan beriman dia, selesai itu kemiskinan tuh. Ya, kalau kita didik dengan baik tuh. Ya, itulah pancaran iman. Seperti dibawa kemanapun, ya kan? Dari Yasrib, Al-Madinah, dibawa ke Yaman, Yaman sukses, sejahtera. Bahkan dibawa ke Andalus, muncul peradaban 7 abad. Kemana saja itu? Ke Nusantara, Nusantara luas, ya, makmur dan sebagainya. Bahkan Banten sendiri aja, itu sudah punya satu hubungan dengan Inggris pada saat itu baru Banten itu. Ya, bagaimana koin-koinnya ada di sana, pertukaran ekonominya dan sebagainya. Ini sekarang sudah menjadi Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 34 provinsi, kalau menyatu harusnya lebih dahsyat lagi. Ya, apalagi mayoritas muslim, tinggal iman kita dilatih. Nah, ini materi ini sebagai amanah undang-undang nih. Pasal 29 ayat 2. Ini materi kita ini dijamin undang-undang. Ya, dan lebih daripada itu, ada penguatan dalam Al-Quran, penguatan dalam hadis yang kita pelajari. Nah, jadi ini sahabat mulia Ubadah bin As-Samit, syahidah, ya, menyaksikan, ya, kalau sudah ada kata syahidah, menyaksikan, itu bukan bersyahadat dengan lisan saja maknanya, tidak. Ya, kalau dikaitkan dengan satu momentum tertentu atau kejadian tertentu, nah ini semacam syahidah Badran, ya, ada aksi militer dari orang-orang Quraisy yang ingin menginvasi Madinah terjadi di lembah Badar, maka prajurit-prajurit muslim mempertahankan itu semua, keluar, ya, untuk membela, keluar untuk berjihad dan sebagainya. Nah, orang-orang yang mengikuti ini, menyaksikan dan mengikutinya, nah ini biasanya diungkapkan dengan bentuk kata syahidah. Ya. Jadi saksi bagaimana kedahsyatan itu terjadi dan pelakunya langsung. Ya, kalau ada redaksi-redaksi begini, syahidah Badran, syahidah Uhudan, maksudnya turut serta. Ya, jadi bukan ngeliatin orang mempertahankan, orang berperang, orang itu tidak. Ya, jadi bukan jadi penonton, tapi penuntun siapapun yang menyimak itu dalam sejarah, bahwa ia telah terlibat di dalamnya. Nah, sahabat mulia Ubadah bin As-Samit pun disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pertama beliau itu syahidah Badran. Jadi termasuk alumni perang Badar. Ya. ikut serta dalam momentum-momentum yang dimaksudkan. Kemudian juga ahadun nuqaba lailatul aqabah. Ya, satu di antara 12 sahabat gemilang ya yang ikut serta dalam baiat al-Aqabah pada malam al-Aqabah. Nah, jadi seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, kan ada gelombang kedua yang berbaiat janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam janji itu yang saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu kemarin. Saya sampaikan teman-teman sekalian bahwa dalam janji itu dia berkomitmen untuk menegakkan ya agama Allah Subhanahu wa taala, dinullah, meneruskan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaganya sekaligus menjaga Rasulullah ya, kemudian juga menguatkan dengan para sahabat. Itu ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji setia dari kalangan-kalangan orang Yathrib, Aus dan Khazraj yang datang kemudian kepada Rasulullah yang masih berada di Mekah pada saat itu di Aqabah, gitu kan? Kemudian di situ ada 75 orang, 73 laki-laki, 2 perempuan yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan di antara mereka siapa yang terbaiknya. Pilih. Dan mereka kemudian menghadirkan 12 orang. Di antara 12 orang itu adalah sahabat mulia Ubadah bin As-Samit. Ya? Nah, inilah ansar yang paling utama. Lalu beliau mengisahkan. Nah, ini jadi yang mengisahkan kepada kita. Ini pelakunya langsung. Ya, yang masuk dalam golongan Ansor, punya halawatul iman, mengalami sendiri tarbiyah dari Rasulullah SAW, mengalami dari Nabi sendiri pendidikan awalnya, dari janji setianya, sampai kemudian mendapatkan kesuksesan di era Al-Madinah Al-Munawwarah itu, dan kemudian setelah itu menginspirasi dunia, menebar aura kebaikan sampai menggapai keseluruhan alam. Nah, di sini apa yang kita pelajari? Kita akan mendapatkan informasi dari sahabat mulia ini bagaimana Rasulullah SAW memberikan detail pelatihan untuk mendapatkan halawatul iman sehingga bisa mengikuti jejak al-ansar, kaum ansar ini, dan pun demikian dengan muhajirin nanti. Jadi dasar-dasarnya ini nih. Ya, kalau Anda diminta meniru ansar, mencintai ansar, kan kemudian melihat bagaimana sifat karakteristik mereka, ikutin supaya dapat ridha Allah, supaya dapat surga, seperti yang kemarin kita bahas itu, ya. Nah, maka di sini jalurnya ini kata beliau, ini pengalaman saya pribadi, kata sahabat mulia Ubadah bin As-Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatan min ashabihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menyampaikan ini detailnya, dan di sekitar beliau ada sahabat-sahabat terbaik Nabi. Apa kata Nabi? Bayyauni, berbaiatlah kepada aku ya, berbaiatlah kalian, berjanji setialah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa poinnya? Perhatikan baik-baik ya, ini latihan untuk menjadi bagian dari pengikut yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk mengikuti jejak orang-orang terbaik yang pernah mengikuti Rasulullah. Apa poinnya? Satu, ala alla tusyriku billahi syai'a. Satu, enggak boleh musyrik. Ala alla tusyriku billahi syai'a. Berjanjilah, berbaiat, setialah kepadaku, komitmen kepadaku. Oh, baiat itu komitmen yang mengikat ya. Dan itu tanggung jawabnya sangat kuat. Jadi enggak sembarangan baiat-baiat itu, ya. Ini komitmen yang sangat kuat mengikat. Ya, dan baiat itu dalam syariat nanti berlangsung, komitmen ini dibangun ya pada dasarnya pada sosok-sosok yang memberikan manfaat yang baik, yang kita ketahui, yang thiqah, gitu kan? Kemudian latar belakangnya jelas ya, kemudian apa? Sambungan referensi, pedoman berkehidupannya terlacak, diketahui dan enggak tersembunyi. Hati-hati. Jadi kalau nanti ada kesan-kesan baiat di era sekarang ini, baiat, baiat, baiat, lihat dulu orangnya siapa itu. Gitu kan? Nah, baiatnya sembunyi-sembunyi, terang-terangan, maksudnya diketahui orangnya jelas enggak secara umum. Rasulullah kan dikenal. Semua orang mengenal ya sifat-sifat kebaikannya. Rasul bawa petunjuk, bawa kebaikan. Jadi jangan sampai Anda nanti ada orang minta baiat tapi orang enggak jelas. Setelah baiat suruh tembak ini, tembak itu, bom ini, bom itu, hati-hati. Ya, pada yang demikian yang kira-kira arahannya sudah tidak jelas, kontraproduktif ya, bawakan aspek negatif, tinggalkan, jauhi. Jangan mendekat pada yang seperti itu. Yang kita maksudkan adalah berbaiat ini dari kalangan sahabat kepada sosok yang sangat mulia, berkomitmen untuk menegakkan berbagai hal yang melahirkan manfaat dalam kehidupan, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu poinnya, ala alla tusyriku billahi syai'a, jangan syirik. Nah, jadi kalau kita turunkan nanti kita tuliskan satu-satu ya. Jangan syirik. Kedua, wala tasriqu, jangan mencuri dengan segala jenisnya. Karena turunan dari pencurian saraqah itu mau kecil mau besar mencuri juga. Ya kan? Awas, hati-hati, manusia yang membedakan kata-katanya. Ya, kalau ayam mencuri, kalau yang besar miliaran, triliunan, nah itu korupsi. Sama pencuri juga. Ya, sebutkan dengan kata, semakin tinggi, banyak dan madaratnya semakin dahsyat, nah itu kasih kata-kata yang paling tajam sekalian. Ya, sehingga menimbulkan rasa benci terhadap perbuatan itu, dan enggak mau orang ya, melakukan perbuatan dimaksud. Saya ada kata misalnya apalagi itu selain pencuri, sarkasnya ada maling misalnya kan. Nah, udah kalau koruptor dirasakan keren sebut aja maling. Nah, dengan itu dia nggak akan mau mendekat karena kalau sudah ditetapkan KPK menetapkan ya ini maling negara misalkan rampok misalnya kan. Nah itu kalau udah dimasukkan kata-kata itu ini menghunjam kepada jiwa dan nggak sembarangan orang melakukan demikian. Jadi kalau maksiat itu jangan diperhalus. Ya zina ya zina, sebut berzina, jangan disebut kupu-kupu malam, buaya darat tuh ngapain? Ya, dan awas hati-hati, binatang juga enggak mungkin enggak seperti yang disebutkan demikian. Ya, jangan sampai manusia berbuat yang dituduh binatang. Ya. Yang playboy laki-laki, kelinci yang dituduh. Ya kan? Yang main zina laki-laki, buaya yang disalahkan. Yang menjual dirinya ada perempuan tertentu, ya kupu-kupu yang disalahkan. Yang korupsi manusia, tikus yang disalahkan. Awas hati-hati tuh. Ya, jadi jangan sampai dilekatkan kepada hewan-hewan dari perbuatan manusia. Ya, manusia yang salahnya kambing hitam yang disalahkan. Ya, jelas ya. Jadi satu jangan syirik, yang kedua jangan mencuri, tiga wala taznu, jangan zina. Dan segala turunannya, selingkuh macam-macam sebagai itu zina. Ya, nanti kita turunkan mau skalanya yang terbesar, ya, awas hubungan biologis atau yang faktor-faktor mendekat kepadanya. Ya, nanti bahkan ada ayat-ayat tegas untuk menjauhi wala taqrabuz zina dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wala taqtulu auladakum. Ya, jangan sampai membunuh anak-anak kalian karena nanti ada kisahnya sendiri. Ya, intinya poinnya jangan melakukan pembunuhan apalagi terhadap anak-anak sendiri, keluarga sendiri. Ya, karena nanti ada tradisi di zaman itu, ini masih jahiliyah nih. Dan itu memang warisan dari sebelumnya, dari keyakinan-keyakinan yang ada bahwa mohon maaf sekali, di keyakinan dulu itu perempuan tuh enggak ada nilainya. Saking enggak ada nilainya, teman-teman sekalian, bahkan ada dalam satu keyakinan tertentu, itu kalau ada perempuan, itu belum dilaksanakan ritualnya. Sampai ada laki-laki. Karena nilainya nol. Bahkan ada yang menampilkan sebuah keyakinan bahwa perempuan itu jelmaan dari iblis, dari ular. Ya, karena perempuan ini Adam tergoda dan sebagainya. Sehingga perempuan nggak punya nilai. Ya, dan puncaknya bahkan ada yang dalam kehidupan, ada yang dijual. Ya kan? Ada yang dengan seenaknya saja kemudian dipoligami tanpa batas. Ya, ada yang sekian puluh, sekian ini, sekian itu. Bahkan di masa-masa ini di awal-awal tuh sebelum datang risalah Islam disebut dengan jahiliyah itu semaunya sih diperlakukan. Bahkan sejak dalam kandungan dia sudah terancam. Sejak dalam kandungan dia sudah terancam. Ya, jadi di kebiasaan orang jahiliyah waktu itu sudah menyiapkan lubang. Lubang makam itu. Kalau lahir laki-laki selamat dia. Kalau perempuan aib bagi mereka langsung kubur. Dan dia tidak mengerti yang melahirkan itu siapa. Ya. Maka Islam nanti datang dengan membawa risalah yang sangat terhormat, mengangkat dan memuliakan perempuan, diangkat. Ya. Nanti ada bidang-bidang yang tersendiri itu. Ya, di bidang ibadah misalnya, ada nanti diangkat punya nilai, yang tadinya enggak boleh punya hak waris diangkat jadi punya warisan. Ya, yang tadinya seenaknya tuh dijadikan sebagai pasangan dipoligami dengan luar biasa semaunya puluhan ratusan enak-enaknya ditukar yang jadikan budak seks dan sebagainya. Islam datang menyelamatkan itu. Hei, poligami batasi. Ya, itu pun harus adil, tak mampu satu. Ya, jadi Islam itu bukan memperkenalkan poligami. Justru apa? Memberikan batasan pada poligami yang benar, kalaupun harus poligami begini. Ya, nanti mungkin di podcast saya bikin bab sendiri tentang itu supaya paham. Ya, karena sekarang sudah ditukar. Ya, awas tuh, ada putri yang tertukar, ada menteri yang tertukar. Nah, sekarang ada yang syariat mau ditukar. Ya, seakan-akan bahwa Islam yang menghadirkan ini. Tidak, Islam itu datang membawa syariat yang terhormat. Ketika perempuan dilecehkan dengan begini, begini, begini, ya, Islam bukan datang memperkenalkan. Islam datang memberikan batasan. Sudah ada sebelumnya. Diberikan batasan berkeadilan. Ya, kalau memang ini ada yang harus dilakukan, ini, batasnya seperti ini, supaya terjaga. Kalau tak mampu, lakukan seperti ini. Itu datang dengan membawakan fitrah syariat yang mengikat. Dengan nilai kemuliaan. Jadi waris diberikan hak warisnya, dilarang membunuh, ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan sampai kalian menghabisi anak-anak karena takut kelaparan, ya, karena takut jadi aib, karena sudah menyebar informasinya kalau ada perempuan aib nih, ada perempuan begini begitu. Ya, maka disampaikan ayat-ayat yang menyanjung tentang ibu, hadis yang memuliakan ibu, ibumu, ibumu, ibumu. Ya, itu bukan hadis poligami itu. Ya, berapa ibu disebutkan, Dek? Kan sering viral dikisahkan anak belajar hadis pulang baca hadis, apa kamu berbuat baik pada orang tua? Apa hadisnya? Seorang bertanya pada Rasulullah, "Man abar?" Kepada siapa aku harus berbuat baik? Apa jawab Nabi? Ibumu. Apalagi ibumu. Apalagi ibumu. Lalu ayahmu. Ah, ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah berapa? 1 kali. Kasih tahu ibu di dapur. Jadi ibu berapa? 3. Ayah berapa? 1. Ayah kamu berapa sekarang? 1. Ibu berapa? Kasih tahu ibu di dapur. Itu salah tuh, orang enggak belajar. Itu hadis untuk mengangkat derajat perempuan. Sampai Al-Imam Ali karamahullah wajah memberikan penafsiran yang sangat jenius tentang ini. Ya, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, kenapa ibu disebutkan sampai 3 kali? Karena ibu memiliki 3 keutamaan spesial yang tidak melekat pada laki-laki. Ya, 1, mengandung. Enggak ada laki-laki mengandung karena fitrahnya enggak ada rahim di dalamnya. Ya. Yang kedua, melahirkan. Enggak ada laki-laki melahirkan ya karena enggak mengandung. Yang ketiga, menyusui, memberikan ASI. Karena 3 kemuliaan ini yang enggak bisa dapatkan oleh laki-laki, ya kan? Mengandung, melahirkan, menyusui. Baik ya, 3M itu. Sekarang banyak 3M. Menjaga jarak, pakai masker. Itu ibu itu punya 3M yang enggak didapatkan oleh laki-laki. Ya, bahkan 3M, 3 mamah kan, bukan mamahnya ada 3, tapi ada 3 kemuliaan yang enggak didapatkan oleh siapa? Laki-laki. Maka diangkat itu. Coba bagaimana Islam memuliakan itu? Masya Allah, dimuliakan. Bahkan dibebaskan dari tuduhan-tuduhan, termasuk yang bersinggungan dengan itu. Bagaimana Allah mengangkat itu, ya, Sayyidah Maryam alaihissalam dengan turunnya surah Maryam, mengangkat kemuliaannya, membebaskan dari tuduhan-tuduhan. Itu dimuliakan, itu diangkat. Ya. Lalu siapa lagi misalnya? Ya, Sayyidah Asiyah turun ayat bagaimana diangkat kemuliaannya, ya, terbebas dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Itu Masya Allah. Tampilkan. Jadi Islam datang membawa risalah, kemuliaan, dan mengatakan. Dan di perjanjian ini, perhatikan bagaimana iman datang memberikan sebuah manfaat. Ketika orang terbiasa dengan adat jahiliyah menganggap anak perempuan aib, ini aib. Islam datang tidak. Kalau kamu beriman, mesti beda. Hormati itu. Hormati hak perempuan. Ya, sebagaimana engkau menghormati ibumu, kau menghormati saudarimu, ini hormati mereka. Maka di antara komitmen perjanjian, ya, akabah itu dalam bai'at itu, ciri orang beriman, pancaran imannya menghadirkan kebaikan. Jangan membunuh. Gak boleh membunuh. Ya kan? Apalagi membunuh kepada orang-orang yang terdekat dalam kehidupannya. Ya? Jadi yang jauh aja gak boleh, apalagi yang dekat. Dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kemudian, wala ta'tu bibuhtan. Wala ta'tu bibuhtan. Dan tidak boleh, ya, mudah menuduh. Buhtan itu tuduhan yang sangat kasar. Ya. Tuduhan yang meruntuhkan moral, buhtan. Ya, biasanya kalau sudah ada buhtan itu, wah, itu sudah tinggilah tingkat tuduhannya, bukan tuduhan biasa. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan jangan sampai engkau mudah menuduh yang kau hadirkan baik di antara tangan ataupun kakimu. Ya kan? Maksud di sini banyak nanti. Ya, ada yang mengomentari dengan zina kalau kita terangkan ke bawah. Ya, kalau kita sampaikan di sini, wa fil muradi bil buhtani hahuna arba'atu aqwalin. Dan terkait dengan makna buhtan di dalam hadis ini terdapat 4 penjelasan. Ya, arba'atu aqwalin. Ahaduha, yang pertama, annahu zina. Ya, menuduh berzina. Itu tuduhan yang sangat kasar, gitu kan. Ini dia berzina atau dia berselingkuh dan sebagainya tanpa ada bukti. Ya, hanya untuk menghancurkan kehormatan aja. Kan ada tuh kalau musim-musim misalnya politik atau persaingan tertentu didatangkan gini, ada tuduhan-tuduhan. Itu kalau nggak benar, itu dosanya besar itu. Ya. Dosanya besar. Dalam keadaan benar pun mesti ada saksi. Dan apa motivasinya? Ini kan? Itu masih disoal juga, saking ketatnya. Kalau sudah ketat itu berarti resikonya tinggi. Jadi saking Islam menghormati dan menjaga kehormatan orang lain itu. Menjaga marwahnya supaya tidak diruntuhkan. Makanya nggak boleh kita, ya, menghancurkan martabat orang lain, meruntuhkan marwah orang lain, ya. Ya, dengan cara-cara yang, ya, yang buruk, yang tidak dibenarkan oleh syariat dan sebagainya. Ya, ada jalannya. Islam itu sangat proporsional dalam berbagai hal. Ini yang paling menarik, teman-teman sekalian. Pertama, zina. Ya, makanya zina itu baina aydikum wa arjulikum. Apa yang dimaksudkan di situ? Karena antara 2 tangan, 2 kaki. Ya, di sini termasuk ketika terjadi perbuatan, ya, terjadi hubungan biologis, ya, itu yang kalau kita dijelaskan misalnya dalam konteks-konteks yang lebih jauh, itu pembahasan di aspek tertentu, ya, itu yang dimaksudkan di 2 kaki, ya kan, di antara 2 kaki terjadi hubungan biologis, 2 tangan di perut sampai mengandung dan sebagainya, ya, maksudnya ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan sampai berzina tingkat tertinggi hubungan badan. Itu yang diartikan yang pertama, di sini taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Pertama, ada zina yang dilakukan dalam hubungan badan, itu tuduhan dia berselingkuh, tuduhan dia berzina, ada interaksi biologis di dalamnya. Kemudian wal qaulu tsani annal murada bil buhtan ha huna qadful muhsanat wal muhsinin. Ya. Kalaupun enggak langsung dengan zina, tuduhan dia berbuat zina secara langsung atau sengaja menuduh. Ya, tadi yang dia saya sebutkan qadful muhsanat. Kalau yang pertama tadi buhtan zina hubungan badannya terjadi, ya, langsung dituduh nih, dia telah berhubungan badan dengan si fulan, dia selingkuh melakukan hubungan biologis begini dan begini, itu buhtan satu. Atau yang kedua, sengaja nuduh aja. Ya, sengaja nuduh. Yang dimaksud dengan sengaja nuduh, ya dia mencoba tahu apa enggak, pokoknya munculkan untuk meruntuhkan kehormatan dan sebagainya. Nah, ini juga masuk pada bagian buhtan. Yang ketiga, wal qawlu tsalits al buhtanu ha huna al mashyu bin namimah was sa'yu bil fasad. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Al mashyu bin namimah, sengaja mengadu domba. Jadi buhtan, ya, ada yang menafsirkan dengan zina atau tuduhan-tuduhan mendekati kepada zina, qadful muhsanat wal muhsinin, orang-orang bersih sengaja dihancurkan kehormatannya, dibikin isu. Ya, yang ketiga, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Hati-hati nih. Ya, jadi jangan sampai terjadi perbuatan orang-orang beriman mengadu satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, dibuat sebuah cipta kondisi atau keadaan. Awas nih, apalagi sekarang zaman media sosial. Awas, orang-orang beriman kalau ingin mengikuti jejaknya Ansor, gak boleh tuh munculkan video supaya ini diadu dengan ini, ustadz ini dengan ustadz ini, ya kan? Ustadz ini diadukan dengan ini, supaya muncul cuma dapat viewer saja, ya supaya dapat subscriber saja, supaya dapat penghasilan dari monetize dan sebagainya. Ya, tapi hasilnya dari itu mengadu satu ke yang lainnya. Awas, itu sifat nifak gitu. Ya, sifat maksiat enggak boleh terjadi pada insan beriman. Dan ini diambil komitmennya oleh Rasulullah kepada orang-orang yang berbaiat. Kalau kamu ingin benar berbaiat, masuk dalam kategori ansar yang mulia, ya kan? Menjauhi maksiat, di antara poinnya apa? Hindarkan itu. Jadi, jangan berzina, jangan mendekati itu, jangan menuduh, jangan mengadu satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat diartikan sihir, ya. Rabi' wa rabi' annahuma as-sihr. Ya, dzakarahuma al-Mawardi. Yang dimaksud dengan iftira dan buhtan ini, karena di sini kalimatnya wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jadi buhtan dan iftira yang dimaksud itu semua adalah sihir. Karena sihir pun sedang marak pada masa itu. Nah, ini kalau kita turunkan bagian-bagian magic sihir, nah itu hati-hati tuh, orang beriman gak ikut-ikutan sihir. Ya, magic perdukunan macam-macam, ya. Kongsi dengan jin dan seterusnya enggak boleh. Oh, hati-hati. Ya, jadi kalau sudah Anda mau ikuti jejak ini, mendapatkan halawatul iman, jangan ikut-ikut masalah perdukunan, sihir, santet, macam-macam. Ya, jangan ikut mengadu satu dengan ini dan lain sebagainya. Walaupun itu yang ditampilkan dalam dunia digital sekarang, hoax, video, macam-macam. Boleh jadi yang dimunculkan tuh kayak potongan pengajian, sengaja ditampilkan supaya ini dengan itu, ya, saling bersengketa, muncul kemudian friksi, muncul pertentangan, macam-macam. Dosanya besar sekali. Dosanya besar. Kemudian wala ta'su fi ma'ruf. Nah, lalu secara umumnya jangan bermaksiat, ya, melanggar segala pedoman yang baik-baik. Ma'ruf itu semua ketentuan dalam Islam yang baik-baik. Ya, semacam diminta salat, jangan sampai itu kemudian dilanggar. Ya, langgar di sini bukan tempat, ya. Karena satu-satunya ibadah yang boleh ditunaikan dilanggar itu salat. Ya, karena ada di bahasa termasuk Sunda juga, yaitu punya langgar. Langgar di sini yang dimaksudkan musalla, tempat salat. Jadi kalau mereka berkata, "Sumuhun, Bapak nambah salat di manten?" dilanggar. Jadi bukan melanggar salat. Dia baru salat di satu tempat. Ya, seperti musalla itu. Nah, yang dimaksud melanggar di sini pelanggaran, menyimpang. Nah, jadi jangan sampai kalau sudah diperintahkan sholat, tunaikan. Zakat, tunaikan. Jangan sampai melanggar zakat, melanggar ketentuan puasa dan sebagainya. Itu umum. Ya, melanggar yang ma'ruf. Wala ta'su fi ma'ruf. Jadi ada berapa poin di sini kalau kita kumpulkan untuk mendapatkan detil-detil halawatul iman. Supaya menjadi pribadi yang mengikuti jejak ansar. Jadi kalau detil, kita tuliskan detil. Amal, ya, kesininya ansar. Ya, dalam baiat, kan? Kalau kita ingin tarik garis ke sini, bagaimana sosok-sosok kalangan ansornya dipuji oleh Rasulullah, sampai harus dicintai, diikuti perilaku mereka, sifat mereka, karakteristik mereka yang diabadikan di Al-Quran itu. Baik kemarin kita bahas di Quran Surah ke-59 ayat 9, ataupun di At-Taubah ayat 100 atau ayat 117, menunjukkan kemuliaan mereka. Ini tidak berdiri sendiri. Tidak muncul tiba-tiba, tapi dari pelatihan, dari detail amalan, dan dari komitmen setia. Maka mereka berbaiat nih, komitmen setia. Dan ketika berbaiat kepada Rasulullah, baiatnya itu pada amalan. Jadi berbaiat kepada Rasulullah, hakikatnya pada apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena sifat Rasulnya, bukan pribadinya Muhammad SAW, bukan. Tapi karena sifat kerasulannya. Maka berbaiat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, kepada komitmen yang dibangun untuk mengamalkan apa-apa yang Nabi tunjukkan. Apa detailnya? Ya, ini larangan. Larangan dulu. Satu, syirik. Nggak boleh syirik. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan ini tipikal karakteristik seperti Ansar yang mendapatkan halawatul iman, ya, menjadikan Allah dan Rasul sebagai cinta pertama, tertanam dalam jiwa, tidak mencintai seseorang dia, kecuali dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi memperhatikan, mengerjakan karena Allah. Kemudian apalagi dari tiga bagian itu, ya, lalu tidak mau kembali kepada jalan-jalan keburukan atau melibatkan diri dalam keburukan, dia tidak suka terlibat dalam semua itu. Itu ada kenikmatan. Ketika kenikmatan itu didapatkan lewat latihan. Bagaimana meraih ini semua seperti Ansar mendapatinya? Satu, jauhi syirik. Karena syirik dengan iman itu tidak akan menyatu. Ya, maka segala aspek-aspek yang terkait dengan kesyirikan, jauhi, jauhi, jauhi. Ya, mohon izin sekali, sekarang kita harus betul-betul berhati-hati. Ada perilaku yang bisa menghadirkan kesyirikan, baik tersara sembunyi-sembunyi ataupun nyata sifatnya. Ya, hati-hati, interaksi yang sekiranya dengan itu bisa menjadikan keyakinan kita yang tadinya terpatri hanya kepada Allah saja, bisa jadi bercabang tuh. Ya, syaraka itu kan bersekutu, bercabang, berkongsi, banyak ini. Tinggal menunjukkan kelemahan di satu titik. Itu enggak boleh terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid kita tetap dikuatkan la ilaha illallah. Hati-hati ya, perdukunan, ya. Sifat-sifat datang kepada konsultasi tertentu yang menentukan nasib ini, nujum dan sebagainya, ya kan? Ya, ramalan-ramalan dan seterusnya, ya. Kemudian apalagi misalnya sekarang tuh awas-awas dibungkus-bungkus seperti ajaran-ajaran agama, ya, dengan dalih macam-macam, apakah dengan misalnya kata-kata bagus seperti toleransi, ya, seperti macam-macam, dibawa Quran, ya, misalnya dikemas dengan kemasan-kemasan tertentu, dicampur adukan, ya, dengan ritual atau perangkat-perangkat ritual di tempat tertentu, mengiringi Quran pakai musik tertentu, macam-macam dan sebagainya, itu hati-hati, bisa terjebak kepada kesalahan, bisa terjebak kepada ya, kesalahan dalam pemahaman puncaknya nanti, bisa terjebak dalam kesyirikan. Karena itu segala yang mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan ini jauhi. Jauhi. Ya. Dan apa sih manfaatnya gitu? Enggak ada manfaatnya. Kalau sesuatu enggak ada manfaatnya cuma menyusahkan diri sendiri, kan melahirkan kontroversi, baik ditinggalkan. Ya, di antara sifat orang beriman itu menjaga diri dari segala hal yang tidak penting, ya. Ini syirik tinggalkan. Kedua, wala tasriqu. Dilarang mencuri dengan segala turunannya. Masya Allah nih, kalau jadi beriman semua, nggak ada koruptor tuh. Kalau beriman semua tuh, beriman dengan cara yang benar, yakin diawasi, yang belajar betul lah tauhidnya. Ya, jadi santri mira betulan, diamalkan dengan baik, jadi apapun jadi orang baik deh. Ya, ini segala turunannya. Baik skala kecil ataupun besar, nggak boleh mencuri sama sekali. Jangan mencuri. Tiga, wala taznu. Larangan berzina. Ya, mau pakai definisi apapun, udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Jauhi, jauhi, jauhi, jauhi. Ya kan? Ini kalau mau latihan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki, segala yang mendekatkan kepada zina jauhi. Mata tuh apa yang dipandang, lisan apa yang didengar, kata-kata yang mendekatkan kepada obrolan-obrolan yang mengandung syahwat dan sebagainya jauhi. Jelas ya? Kemudian buhtan, larangan berbuat buhtan dan iftira. Buhtan plus iftira. Ya, di sini ada 4 makna tadi. Yang pertama terkait dengan yang ketiga. Ada juga yang memahami dengan zina, ya. Kalau ini maksudnya teman-teman sekalian ini melakukannya, kalau ini menuduh seseorang berhubungan biologis dan sebagainya dan seterusnya, ya. Atau yang ini menuduh orang baik-baik terlibat perbuatan-perbuatan yang kotor, ya. Seperti berselingkuh tadi macam-macam dan sebagainya. Ya. Lalu juga bisa diartikan di sini perbuatan mengadu antar sesama. Saya harus konsisten tidak melibatkan hewan ya. Tadi kan saya katakan kenapa yang dipersalahkan harus hewan. Jadi saya koreksi, saya tidak akan mengatakan adu domba. Karena saya tidak ingin menyalahkan domba. Yang diadu di sini manusia. Mengadu antar sesama. Ya ini nggak boleh tuh. Awas. Sekarang termasuk bikin hoax, hoax video. Sengaja bikin ustadz ini diadu dengan ini. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau ingin Anda mereferensikan pernyataan dikoreksi, langsung referensikannya aja. Nggak usah tempel-tempel foto ini dengan ini. Ini seakan-akan ada saling mengadu satu dengan yang lain. Hanya untuk melahirkan viewer aja. Pengen lihat viewer yang banyak, subscriber. Ya, dapat penghasilan ini dan itu. Kalimat-kalimat ditata sehingga ada kesannya bikin diskusi. Ya, kesannya bikin podcast misalnya macam-macam. Tapi niatnya untuk mengadu ini dan itu. Baik secara halus ataupun secara kasar. Ya. Kalau kasar kan langsung nih pengen tayang iklan banyak macam-macam supaya ribut ini dengan itu. Ya, bukan nyari solusi. Atau secara halus. Ya, ada sudah orang ngarahkan pada kebaikan, Ya, dibikin acara yang berbeda supaya bertentangan dengan ini, cuman halus caranya. Sehingga seakan-akan nanti ada pertentangan antara ustaz ini dengan ustaz ini. Ya, cendekiawan ini dengan cendekiawan ini. Nanti yang lainnya baru deh motong yang ini, motong ini. Satu kan jadi satu. Ini dari sini. Sehingga seakan-akan ada perpecahan. Apa itu? Buhtan masuknya. Dosa besar itu. Nah, sekarang terasa sekali. Ya, terasa. Jadi kalau kita punya satu insting yang kuat dan feeling juga yang kuat, terasa. Kita tahu nih, oh ini begini. Nah, sehingga harus cerdas menyikapinya. Ya, dan proporsional. Nah, kemudian juga di sini termasuk sihir, magic, ya. Hati-hati nih. Nah, ini kalau sudah disebutkan, jangan masuk ke dalamnya. Kalau ingin latihan mendapatkan halawatul iman, jangan sekali-kali. Ya, terlibat dengan satu di antara sekian banyak yang telah disebutkan ini. Ya, sihir, magic, sekarang udah dikemas sedemikian rupanya. Dukun ya dukun aja lah, kan? Dukun, udah jadi macam-macam ini, itu, dan sebagainya, kan? Sampai mengeluarkan trik ini, trik itu, dan sebagainya. Tapi mengajak Anda kemudian menjauhan, atau bahkan langsung meredupkan iman, karena lawannya ini. Inna syirka la zulmun azim. Ini lawan dari iman langsung, dan turunan dari kufur, cara langsung itu syirik. Makanya kalau orang sudah syirik, itu dibawa ke ibadah yang lainnya itu lemah. Lemah sekali. Kenapa? Karena ini lawan langsung memadamkan cahaya ini. Hati-hati, bahaya ini ya. Bahaya. Ya, ini jadi ada yang besar-besar kayak zina. Makanya kalau orang udah zina, mau sholat itu susah. Ya, mau baca Quran susah. Berarti terus berlangsung. Ini bahaya ini. Bahaya. Nah, kemudian apalagi yang umum-umum ini, yang maksiat-maksiat. Ya, pada umumnya dijaga. Maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Singkatnya, kaum Ansar ini dilatih dulu ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkomitmen setia baiat ini. Kalau kamu benar-benar yakin dengan Nabi, dengan Rasul, ingin menjaga syariat, ya buktikan dong. Ini komitmen. Mereka bertanya lagi, komitmen apa ya Rasulullah? Ini jaga dengan baik, tinggalkan ini, jauhi ini, lakukan ini, ya kan? Kemudian komitmen dengan ini dan seterusnya. Begitu mereka menunaikan dengan baik, dengan benar, menjaga keseluruhannya, apa yang terjadi? Mereka dapatkan halawatul iman. Kalau sudah dapat halawatul iman, dibawa ke setiap tubuh yang melekat, dikerjakan apapun, di bidang profesi apapun, lahir manfaat. Itulah yang menyebabkan mereka menikmati keimanan itu. Kalau sudah menikmati iman, dunia kecil. Ya. Jadi kalau imannya sudah memanggil, sudah yang lain menepi. Ini yang menjadikan kisah-kisah dahsyat itu selalu terdengar dalam benak. Bagaimana orang sudah berbisnis, merantau sana-sini, pekerjaannya pebisnis. Baru pulang, kemudian ke rumahnya, disambut oleh istrinya. Ya, baru kemudian bersih-bersih, ngobrol-ngobrol, ya, kemudian saat ngobrol itu tiba-tiba kemudian ada panggilan nadal mudadi lil jihad. Ada panggilan jihad, harus mempertahankan wilayah dan sebagainya, pembuktian keimanan kepada Allah, itu baru dipanggil jahidu fisabilillah, bisa pamit sama istri. Dan apa respon istrinya? Support, malah mendukung. Jadi panggilan ini masih didahulukan. Ini Masya Allah gitu kan. Ada orang datang bertamu, datang ke masjid. Nabi cuma nyampaikan siapa yang mau menjamunya. Semua angkat tangan. Ya, fasabiqul khairat. Semua balapan ngangkat tuh. Dan ternyata yang pertama ngangkat itu justru yang punya keterbatasan. Di rumahnya stok makanan hanya untuk suapan anaknya aja itu. Ya, apa yang terjadi? Pulang kan bisa kompak. Ibunya, istrinya gak marah. Apaan sih bawa tamu kita aja kekurangan? Macam-macam aja bapak nih. Gak begitu. Yang ada apa? Alhamdulillah ada tamu, kesempatan nih. Jadi kan itu halawatul iman. Pahala lagi, Pak. Iya, rumah. Rumah. Bapak bawa apa? Hadiah. Iya, betul hadiah. Hadiah terbaik apa? Peluang pahala. Siapa? Tamu. Apa yang terjadi? Ya udah, yuk kita siap-siap. Mama tugas di dapur deh. Ya, udah rapikan dulu, anak-anak tidurin dulu. Ya udah. Anak tidurin, rapiin semua, siapin makanan, gelapin deh lampu. Begitu digelapkan lampunya, tamunya bertanya, kok digelapin? Ya, supaya kita bisa inilah merasakan kenikmatan, kenyamanan, penghematan. Gelapin dulu. Nah, yang tuan rumah cuma taktuk-taktuk pura-pura aja. Yang tamunya makan betul. Makan, selesai, besoknya pamit, istirahat. Nabi ngumumkan besoknya. Masya Allah. Itu dipuji langsung seluruh penghuni langit. Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji. Memuji. Dan perilaku-perilaku ini menurunkan ayat itu. Walladzina tabawwa'u ud-dar. Quran Surah 59 itu, ayat yang ke-9. Ya, sedangkan orang-orang yang tinggal berdomisili tempat itu, Masya Allah, saya sangat mencintai orang-orang yang berhijrah itu. Orang-orang berkebutuhan sampai mereka rela memberikan. Bahkan mereka sendiri pada yang diberikan itu sebetulnya membutuhkan. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Itu sifat yang demikian, Masya Allah. Itu. Ya, kalau sudah kekuatan iman itu memancar, yang lain kecil semua. Harta benda kecil, ini kecil, kecil. Ya, dia untuk sedekah misalnya, untuk sholat malam, untuk ibadah yang lain, dan sebagainya. Tapi dengan cara yang benar, proporsional. Ya, bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya material, ya, apalagi ngejar-ngejar materi itu enggak mungkin. Enggak akan bersatu, ya. Teruskan dulu. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang bisa komitmen dengan ini, menepati ini, maka ajrun, ya, nilai pahalanya, ya, Allah langsung akan memberikan. Masya Allah, itu limpahannya kalau sudah diserahkan kepada Allah. Artinya apa? Komitmennya dibangun bukan hanya disampaikan pada Rasulullah, tapi Nabi mengajak komitmenlah dengan Allah. Ya, Muhammad SAW secara fisikal bisa meninggal. Lantas kalau meninggal, ya, apakah Anda akan tetap berkomitmen? Kadang-kadang kan orangnya udah meninggal lah, gitu, saya nggak tahu lagi, nah, kan? Ya, atau udah komitmennya selesai, Pak, karena ya mohon maaf, saudara bapak kan udah meninggal, jadi kita nggak ada komitmen lagi. Tapi kalau komitmennya didasarkan kepada ketentuan Allah, lillah, karena Allah, maka Allah al-hayyu la yamut, ya, selalu kehidupan, selalu hidup berkehidupan, memberikan kehidupan dan tidak akan pernah meninggal, tidak akan pernah mati, ya, bahkan Allah lah yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Jadi kalau komitmen kita dibangun karena Allah, berumah tangga karena Allah, bekerja karena Allah, itu kan ibadah semua ikhlas karena Allah, alhamdulillah, insya Allah semua akan langgeng abadi dan ternikmati dan enggak ada kecewanya. Enggak ada kecewanya. Maka di sini disebutkan ajrun. Masih ingat kan yang saya sampaikan dulu urutan-urutannya? Iman, kemudian ada dalam takwa. Masih terbayang enggak? Ada ujian, perintah larangan, ma'ruf, larangan dari mungkar dan fahsya. Kemudian ada perbuatan, amal soleh, setelah itu hasanah, setelah hasanah ajrun. Setelah itu apa? Rahmat, ada berkah dunia, ada surga akhirat kan? Ajrun. Nah, ini kalau dikerjakan, ajruhu 'ala Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang kemudian dia lakukan, maka saya berharap Allah langsung memberikan pahalanya, Allah memberikan penilaian. Wa man asaba min dzalika syai'an fa 'uqiba fid dunya. Fa huwa kafaratul lah. Nah, ini kemuliaan baiat itu seperti itu. Kata Nabi, kalau jatuh dikerjakan oleh salah satu di antara kalian, terjebak pada satu di antara ini, misal, kalau ada yang mencuri misalnya karena hal-hal tertentu, ya, fa 'uqiba fid dunya. Fa huwa kafaratul lah. Ya, maka dia dihukum di dunia secara proporsional sesuai dengan kadar apa yang dia kerjakan itu. Dan hukuman dunia ini sekaligus kemudian akan menutup peluang-peluang dia untuk dihukum di akhirat. Jadi cukupkan di dunia dihukum, selesai. Ya, tentunya berdasarkan hukum-hukum yang berlaku atas ketentuan Allah dan Rasulnya. Baik, ya. Kemudian waman asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah. Tapi kalau Anda yang melakukan itu dan enggak terungkap misalnya karena Allah tutupi, fa huwa ilallah insya'afa anhu wa insya'aqabahu. Maka itu atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dalam menutupinya itu dan biarkan nanti antara dia dengan Allah hisabnya di akhirat kelak. Jadi ini Nabi ingin memberikan sebuah isyarat bahwa pertama, dalam kita berlatih untuk bisa konsisten dan komitmen menjaga ini semua, larangan untuk syirik, larangan mencuri, jangan berzina, jangan berlaku buhtan dan iftira, pada umumnya jangan bermaksiat. Kalau ingin mendapatkan halawatul iman, jaga diri dari maksiat. Ya? Kalau kita terjebak pada itu, nah ini bahasa yang agak tinggi ya cara memahaminya. Maksudnya apa? Maksudnya, hey, melakukan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tantangan-tantangan. Ya, mungkin melewati ujian yang sifatnya godaan-godaan dalam diri. Sifatnya nanti ada pertemanan yang kalau kita nggak ikut dia dalam perbuatan maksiat dianggap tidak toleran, ya kan? Dianggap bahkan ya. Tidak apa ya, anak-anak sekarang bilangnya itu tidak setia kawan. Ya, nah, itu yang seperti itu tuh ya, kalau nggak mengerjakan ini dianggapnya menjauh dari nilai-nilai keharmonisan. Nah, itu tantangan ya, kita harus melihat porsinya. Oh, kalau dibenarkan oleh syariat silahkan, kalau tidak kita menjauh dengan cara yang baik, cara yang lembut, cara yang mulia. Nah, itu tantangan, itu nggak mudah. Tapi kalau ada yang terjebak di situ, kata Rasulullah ya kan, ya, segera dia bertaubat. Kalau ketahuan sesuai porsinya, silahkan terapkan hukuman yang selayaknya. Tawan mencuri, apa hukuman yang selayaknya dengan itu? Dia taubat, hukuman dipraktikkan juga. Kalau hakul adami, hak terkait dengan kemanusiaan, nggak cukup kita katakan, saya mohon ampun ya Allah, hey, kembalikan dulu hartanya. Korupsi dengan istighfar selesai, banyak orang korupsi. Dia taubat secara pribadi hubungan dengan Allah, kemudian diterapkan hukuman untuknya. Supaya tidak melakukan itu lagi sebagai efek jera. Nah, nanti dihukum dia. Dan kalau misalnya nggak nampak sampai dia meninggal, nggak ketahuan, terbuka setelah dia meninggal misalnya, dan seterusnya, maka nanti hubungannya dengan Allah. Allah yang akan menghisab dia sesuai dengan ketentuan dan keadilannya. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama, halawatul iman itu nggak mudah, butuh latihan. Nah, kita keluarkan ini. Kita ambil yang paling bawah saja dulu. Ya, wala ta'asu fil ma'ruf, jangan bermaksiat. Nah, maka dari hari ini kita latihan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari pikiran dulu ya. Dari pikiran kita keluarkan. Apa maksiat pikiran nih? Berkhayal yang tidak jelas, yang buruk-buruk. Apalagi berkhayal maksiat, merencanakan keburukan, berpikir yang negatif pada sesuatu yang positif. Jauhkan. Positive thinking jaga dengan mulia. Karena itu, pikiran itu kan bergantung data yang masuk. Makanya jaga mata, supaya nggak semua dilihat. Kontrol mata kita, apa yang harus dilihat. Yang baik masuk, supaya pikirannya tercerna yang baik-baik. Jadi kalau Anda melihatnya pada sesuatu yang kurang baik, terbayang di kepala, di pikiran itu. Ya, apalagi masuk bagian otak kanan, divisualisasikan tuh. Ya, masuklah setan di situ, ditunggangi oleh setan. Jadi tuh, jadi sinetron di kepalanya tuh. Kok bisa menghayal tuh, bikin cerita sendiri di kepalanya tuh. Aduh, udah deh. Ya, kalau merencanakan kebaikan gak apa-apa. Itu rencana kebaikan, divisualisasikan. Mau bikin pesawat begini-gini, bikin mobil listrik begini-begini-begini. Mau tahajud malam divisualisasikan bagaimana begini, berwudu waktu sekian, bangun jam sekian. Itu boleh-boleh aja. Tapi memvisualisasikan maksiat, ya kan? Ya, khayal, tamanni, dhalalah, itu yang setan sampaikan. Ya, wala udillannahum wala umanniyannahum. Akan berikan kepada mereka khayalan-khayalan yang menjadikan mereka tersesat dari kebaikan. Nah, itu yang harus hati-hati, ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, jaga ke telinga pendengaran, jaga ke lisan tuturan supaya mengalir baik dalam kebaikan. Jadi kalau kita konsisten jaga itu, insyaallah halawatul iman akan kita dapatkan sebagaimana Ansor pernah meraihnya. Dan kalau sudah kita dapatkan nikmat kehidupan, kalau sudah nikmat, Allahu Akbar, kata Allah radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, maka Anda pun akan ridha kepada apa yang Allah tetapkan, dan Allah meridhai Anda. Meridhai kita semua. Saya, Anda, kita semua. Sepanjang apa? Sepanjang mengikuti jejak mereka. Jadi belajar tuh. Jadi Ansar, belajar Muhajirin. Jangan cuma belajar suksesnya juga. Belajar ketahanan mereka. Dah, dalam mengatasi ujian. Jangan dikira nggak diuji. Mereka diperangi, mereka dicela, mereka dihina, macam-macam. Nah, sekarang secara elegan dan proporsional, bagaimana mengatasi itu semua? Karena lengkap. Ya, di Madinah itu kan termasuk struktur masyarakatnya itu secara sosialnya kan lengkap. Yang munafiknya ada. Munafiknya ada. Makanya saat berkehidupan di Madinah itu tantangannya bukan hanya bagaimana melihat potensi-potensi yang datang dari Mekah. Ya, serangan, macam-macam. Kalau Mekah itu hitam putih jelas kelihatan. Ya, mau nyerang, mau gini itu terbuka. Madinah itu kompleks situasinya. Ya, ada orang yang ngaku muslim, tapi saat yang bersamaan provokasi. Di belakang kalau sholat, safnya paling depan kalau bertemu Nabi, paling depan. Di belakang, udah provokasi umat untuk menyoal Nabi, menjelek-jelekkan syariat dan sebagainya. Ngaku muslim, ada. Nah, itu citra gitu yang akan tampil. Makanya dijelaskan dalam perjalanan sejarah itu untuk terlihat. Jangan sampai seperti ini, akibatnya akan begini. Kerjakan ini, nanti hasilnya akan begini. Nah, itu kita keluarkan. Jadi cara terbaiknya adalah, keluarkan sahabat-sahabat mulia di Ansar, plus dengan Muhajirin, profesinya apa, bawa ke kehidupan kita, jaga diri dari perbuatan maksiat. Jadi ini hadis yang ini mengonfirmasi teman-teman sekalian, mengonfirmasi bahwa untuk mendapatkan tanda keimanan yang kuat dengan mengikuti jejak para Ansar itu dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan latihan mereka, dan latihan tertingginya adalah yang kita bisa kita keluarkan, coba kontrol diri kita dari perbuatan maksiat. Segala yang menyimpang. Ya, konsisten dengan itu, dapat halawatul iman. Dapat halawatul iman, muncul kenikmatan untuk berekspresi ibadah, macam-macam dan sebagainya, sampai kita mendapatkan ridha Allah dan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Sampai mendapatkan jannatin tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha abada. Ya kan? Abadi dalam rahmat Allah, dalam surga-Nya, dalam cinta Allah Subhanahu wa taala, dan dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang nyata, ya, keberuntungan, kesuksesan yang real, yang sejati. Demikian penutup di Quran surah ke-9 ayat 100 itu. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman sekalian yang kiranya bisa kita sempurnakan bahasan pada saat ini. Mudah-mudahan dengan itu semua, sekarang kita bikin kurikulum. Ya, kita buat kurikulum, teman-teman hadirkan kurikulumnya. Nih, dari kita aja, gak usah ke orang lain. Ya, bisa kita ambil secara umum yang kita semua sama pikiran, mata, turun lagi ke telinga, turun lagi ke lisan, terus ke tangan, ke kaki. Nah, ini potensi-potensi maksiat apa di pikiran sampai ke kaki. Terus kita berlatih, kan kita kenal diri kita sendiri. Itu Pak, evaluasi satu-satu. Nah, kalau sudah dievaluasi, nanti lihat hasilnya. Ada perubahan nggak? Ya, setelah ada perubahan itu, latih lewat ibadah ritualnya. Sampai mendapatkan kenikmatan beribadah. Dan kenikmatan mensyukuri semua anggota tubuh dan sebagainya. Setelah itu, maka Masya Allah, yang ada hanya manfaat. Ditempatkan dimanapun Anda. Dan diamanahi bekal apapun kepada Anda. Kedudukankah, harta bendakah, pengetahuankah. Demi Allah saya katakan, kalau ini sudah kuat bekalnya, semua akan melahirkan pancaran kebaikan. Kalau ini ditebarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maka apa yang terjadi? Negerinya akan baik, kan? Bermanfaat, bagus, dan Allah akan ridha dengan itu semua dan menjadikan penduduknya lebih baik sehingga terbebas dari keburukan-keburukan. Ini yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah satu negeri thayyibatun yang baik, ya, karena ada potensi baik yang telah tersemai dalam bentuk perilaku, karakter moral, berubah jadi karakter kinerja, semua ada manfaat. Setelah itu Rabbun Ghafur, dan Rabb yang merawat, memberikan ridha-Nya, Ghafur mengampuni. Kalau mengampuni itu artinya sudah kecil potensi-potensi buruk yang ada di situ. Maksiat-maksiat sudah ditepikan dan sebagainya. Nah, ini yang kita idam-idamkan, kita dambakan. Nah, sekarang persoalannya kalau kira-kira ada potensi yang mengganggu itu. Ya, ujian-ujian datang dari itu, mau begini ada begini. Terus mau kerjakan ini ada begini. Ngatasinnya gimana? Ya, saya sudah mau pada kebaikan terus diajak kumpul-kumpul terus ada begini ada begitu yang berpotensi mengarahkan kepada maksiat. Seperti apa? Duh, sampai batuk. Seperti apa kita menghindarinya dan konsisten pada kebaikannya? Nah, itu nanti insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ini yang kita uraikan teman-teman sekalian, masyaallah gitu ya. Jadi saya simpulkan bahwa kalau kita ingin konsisten mengikuti jejak Ansar untuk mendapatkan halawatul iman, mendapat pujian dari Allah, mendapat jaminan surga dalam kemuliaan dan kebaikan, titian ridha-Nya, maka yang pertama dilakukan adalah kita mengikuti jejak mereka saat mereka berbaiat kepada Rasulullah. Ya, di malam itu, malam Aqabah itu, dengan orang-orang yang sangat mulia dan mereka jaga konsisten sampai sekarang dikenang kisah mereka. Ya, apa di antaranya? Ada beberapa detail yang disampaikan kepada kita. Jaga selama hidup jangan sampai syirik, ya, jangan mencuri apapun. Ya, yang sifatnya negatif. Ya, yang sifatnya negatif. Kalau yang positif kan mencuri hati pasangan. Mencuri hati anak-anak kita supaya mengikuti petunjuk orang tuanya. Nah, itu pengertian positif. Kalau negatif, kita sudah paham. Jangan lakukan. Jangan berzina, jangan berbuat buhtan dan iftira, ya, termasuk kedukun, macam-macam dan sebagainya, yang menjadikan potensial menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Dan puncaknya jaga diri dari perbuatan maksiat. Konsisten ini saja, berusaha sampai meninggal dunia semampu yang kita lakukan. Dan kalau terjebak di sisi itu bagaimana menghindarinya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang kita kaji. Ya, jadi mohon teman-teman sekalian silahkan diikuti sampai kita selesai, tuntas. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun seperti saya sampaikan, ya, kita bisa mendapatkan satu gambaran itu untuk klasifikasi baik yang di tanah air, Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Ataupun demikian yang di luar negeri juga saya bisa tempatkan, ya, ini negaranya mana, kalau digabung jadi satu juga memungkinkan, supaya nanti dalam sesi-sesi diskusi khususnya atau konsultasi bisa kita pecahkan berdasarkan zona dan kita bisa evaluasi dengan lebih mudah lagi. Terima kasih bergabung di pertemuan hari ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang mau bergabung dengan Mira, ikuti petunjuk admin, ya, disampaikan baik secara lisan nanti Ustaz Fadil menyampaikan atau juga nanti petunjuk-petunjuk di bawah yang di deskripsi itu bisa Anda dapati. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah-salah dan diketahui kesalahannya, mohon dimaafkan. Ya, tolong ditinggalkan, ambil segala informasi yang baik, kuatkan ukhuwah kita dan semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwaabur rahiim. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma aj'al fi qulubina ya Allah kull ta'atik kull mahabbatik ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri rahmatik. Allahumma ij'al ya Allah wa gharris fi qulubina ittiba' al ansar khutuwahum ya rabbal alamin lil husul lana ridaka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan kasiran pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan juga umur yang panjang dalam ketaatan, memudahkan segala urusannya baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Terkhusus urusan dakwah beliau. Amin. Tidak lupa juga kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk memahami setiap materi yang disampaikan, juga dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengingatkan pada teman-teman, hari ini sudah masuk di tanggal 28 Desember 2021. Kesempatan untuk menjadi mahasantri di Mira Institute untuk angkatan pertama masih dibuka sampai dengan 3 hari ke depan. Untuk itu, silahkan daftarkan diri teman-teman di website resmi Mira Institute. Silahkan masuk ke halaman webnya di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Atau teman-teman bisa download langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UHA Corner. Setelah masuk di halaman utama aplikasi UHA Corner, silahkan teman-teman pilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Nah, silahkan ikuti arahan selanjutnya. Pastikan email dan juga nomor telepon teman-teman yang ada WhatsApp-nya adalah data yang teman-teman miliki. Agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password kepada teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, kesempatan masih terbuka sama halnya seperti yang berada di Indonesia. Tapi teman-teman bisa menghubungi admin khusus luar negeri seperti yang ada di layar teman-teman sekalian. Silahkan di save nomornya, nah, silahkan tanyakan, maka tim admin yang khusus untuk luar negeri akan mengarahkan teman-teman bagaimana cara mendaftarkan diri untuk menjadi mahasantri di Mira Institute. Setelah teman-teman terdaftar dan juga sudah memiliki username juga passwordnya, silahkan login kembali di website yang sama di mira.quantumakhir.com. Lengkapi data diri teman-teman sekalian, cara masuknya, login dengan username, menggunakan email yang sudah teman-teman daftarkan, dan juga password menggunakan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk passwordnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812, sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 62812, sekian. Sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Jika teman-teman sudah tergabung, jangan lupa untuk join di grup resmi Mira Institute yang ada di Facebook dan juga di Telegram. Silakan cari namanya sesuai dengan yang ada di layar teman-teman sekalian. Bagi yang baru tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, ikuti materinya secara perlahan, secara bertahap dari pertemuan pertama di Mukodima, agar pemahaman teman-teman antara pertemuan pertama dengan pertemuan yang lainnya bisa tersambung dan terkorelasikan, sehingga pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal. Dan jangan lupa untuk mengikuti ujiannya di setiap bab. Pastikan pemahaman teman-teman maksimal, mendapatkan nilai 100 agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab-bab selanjutnya. Dan pastinya teman-teman bisa mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi teman-teman yang masih tergabung di YouTube channel Adi Hidayat Official, yang ingin mengambil manfaat dari materi-materi yang sudah disampaikan, bisa mereview kembali videonya. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel Mira Institute. Ya, logonya seperti yang ada di layar atas kiri teman-teman sekalian. Cara umum bagi teman-teman yang ingin update terus terkait dengan seputar kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channel Adi Hidayat Official. Pastikan teman-teman sudah menekan tombol loncengnya agar setiap informasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman mahasantri Mira ataupun teman-teman secara umum, bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan kegiatan Mira, bisa menghubungi admin yang ada nomornya di layar teman-teman sekalian. Baik, saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.